seminggu kan tinggalanku. Ku tahu kita akan segera berjumpa kembali, kembali berjalan-jalan di taman, di taman tempat merangkai harapan, kembali bercanda penuh bahagia dan menciptakan seribu impian. Rindu, rindu padamu. Kembali bercanda.